Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab صحيح البخاري. Selesai pembahasan bab yang pertama dari Kitabul Iman. Masuk pada bab yang kedua. Bab du'aikum imanukum. Atau juga bisa dibaca babun du'aukum imanukum. Doa kalian adalah keimanan kalian. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Musa. Wa qala akhbarana Hamdalah ibnu Abi Sufyan. Beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Hamdalah bin Abi Sufyan. An Ikrimah ibn Khalid. Dari Ikrimah ibn Khalid. An ibn Umar radhiyallahu anhumah. Dari ابن عمر رضي الله عنهما sahabat dari hadis yang kita bacakan ini adalah Abdullah ابن عمر رضي الله عنهما. Nah, sahabat yang terkenal kesemangatannya dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Ini bisa dibaca syahadati badal dari khamsin. Bisa juga dibaca syahadatu sebagai khabar. Ya. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, melaksanakan haji. Wa sawmi ramadhan, dan saum di bulan ramadhan. Ya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Dikarenakan menjelaskan tentang pokok-pokok dan juga kaidah-kaidah Islam yang dibangun di atasnya Islam ini. Nah, bahkan dengan perkara-perkara ini seorang hamba dinyatakan sebagai Muslim. Dan tanpa perkara-perkara ini, seorang hamba bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, sehingga para ulama menyebutkan hadis ini merupakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya. Selain hadis Jibril yang bertanya tentang Islam, iman dan juga ihsan. Nah, Rasulullah menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Begitu juga dalam hadis ini menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Nah, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Inna hadzal hadis aslun 'azimun fi ma'rifatid din." وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. Sesungguhnya hadis ini merupakan pokok yang sangat agung, ya, dalam mengetahui agama, ya, menjadikan sandaran pada hadis tersebut, dan telah mengumpulkan dalam hadis tersebut rukun-rukun Islam, sehingga hendaklah kita benar-benar memperhatikannya dan juga menghafalkannya dan menyebarkannya tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajil baiti wa sawmi Ramadan. Nah. Sehingga muncul pertanyaan, kapan seorang hamba dinyatakan sebagai muslim? Nah, seorang hamba tidaklah menjadi seorang muslim, melainkan dengan menunaikan pokok-pokok dan rukun-rukun Islam yang dijelaskan dalam hadis ini. Nah, bahkan Nabi SAW membuat permisalan rukun-rukun Islam yang kita sebutkan tadi dengan bangunan yang kokoh. Nah, yang mana tidaklah bangunan tersebut tegak, melainkan di atas pondasi-pondasi yang kuat. Nah, kalau tidak demikian, akan rusak bangunan tersebut. Akan mudah roboh bangunan tersebut. Ya. Adapun perkara-perkara wajib yang lainnya dalam Islam, ini sebagai penyempurna. Nah, sebagaimana suatu bangunan, dia memerlukan perkara-perkara yang sifatnya penyempurna. Ya. Dan penyempurna yang sangat penting, tidak selayaknya hilang pada seorang muslim, lima perkara yang sebutkan tadi. Atau yang pertama, sebagai pondasi yang sangat kuat, syahadat la ilaha illallah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari ibadah-ibadah yang lainnya tanpa dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya. Adapun yang empatnya sebagai penyempurna yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, ya. Rasulullah menyebutkan tentang salat wa umudu salah. Salah itu tiangnya. Ya. Dan tiangnya adalah salat. Bagian daripada bangunan yang sangat penting. Bangunan tanpa ada tiang akan roboh. Tapi tentunya tiang tersebut berdiri di atas pondasi yang kokoh. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, Muhammad Rasulullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ini di antara rukun Islam yang paling agung. Bahkan sekali lagi ini merupakan pondasi. Yeah. Bahkan rukun-rukun Islam yang lainnya tidak akan terima tanpa syahadat ini. Yeah. Salat, zakat, puasa, haji. Tidak akan diterima. Yeah. Kecuali dibangun di atas pondasi syahadat yang kuat ini. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya, bahkan dengan syahadat ini terjagalah darah dan harta seorang. Rasulullah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Nah, dan dengan syahadat ini sekali lagi diterimalah apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita dari amalan-amalan soleh. Ya. Dan dengan syahadat ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah, selamat dari api neraka. Nah, dan telah kita jelaskan makna daripada syahadat la ilaha illallah, di mana maknanya la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam syahadat ini memiliki dua rukun. An-nafyu wal-isbat. Ya. Meniadakan dan menetapkan. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ini an-nafyu. Menafikan, meniadakan. Ya. Sesembahan-sembahan yang batil. Illallah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isbat. Menetapkan. Peribadahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada kedua rukun ini. Kalau salah satu di antaranya tidak dinyatakan sebagai muslim. Ya. Kalau hanya dia menafikan saja. Ya. Meniadakan semua sembahan tanpa menetapkan sembahan yang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan. Nah, ya. Orang-orang ateis, komunis, dan semisalnya. Anti Tuhan. Ya. Dan kalau hanya menetapkan saja, tanpa menafikan ibadah-ibadah yang batil, sembahan-sembahan yang batil, ini seperti hanya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka menetapkan semua sembahan-sembahan. Ya. Ada yang beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, dan lain sebagainya. Ya. Mereka hanya menetapkan saja. Semuanya dianggap sebagai Tuhan. Nah, ada pun kaum muslimin. Ya. An-nafyu wal-isbat. Menafikan sembahan-sembahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari kata, atau dari makna syahadat la ilaha illallah. Nah, adapun makna dari syahadat Muhammad Rasulullah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang diikuti dengan sebenar-benarnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Sebagai suri teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Dan konsekuensinya. Disebutkan oleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahullah ta'ala. Nah. konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah, ya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, dan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Nah, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wajajar. Ya. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkannya. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarangnya. Watasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Wa la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ini empat konsekuensi seseorang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkannya. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Nah, yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Salat disebut dengan salat dikarenakan silah. Ya. Salah silah. Bainal abdi wa rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ya. Silah itu artinya menyambungkan. Ya. Antara hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan ketika salat, seorang itu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyambungkan antara seorang hamba dengan Allah, diantaranya salat. Saya sebut dengan salat, dikarenakan tadi, as-sillah bainal 'abdi wa rabbihi. Nah, ya. Dan menegakkan salat ini bukan sekedar melaksanakan saja. Wajib menunaikannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mukmin yang berbahagia, yang mendapatkan kemenangan. Yang artinya mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ini pun termasuk di antara bentuk menegakkan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Sungguh telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Barang siapa yang menjaga, ya, dalam menunaikan salat-salat lima waktu, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan cahaya. Nah, ya. Dan juga diselamatkan dari api neraka. Nah, bahkan dengan sholat ini mendidik kaum muslimin untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Bahkan amalan yang pertama dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kiamat nanti. Awalu ma yuhasabu bihil amdu yawmal qiyamah as-salah. Fa'in saluhas saluhas sa'iru amali. Wa'in fasadat fasadat sa'iru amali. Awal pertama yang dihisab seorang hamba dari kiamat adalah salat. Kalau salatnya benar, maka akan benar seluruh amalannya. Kenapa dikatakan salat tadi tanha anil fahsya'i wal munkar? Ya, kalau salatnya benar, ya, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa in fasadat, dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak pula seluruh amalannya. Nah, ya. Dan juga menghapuskan dosa-dosa dengan salat ini. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Salat lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi sebagai penghapus-penghapus dosa. Nah, sehingga para ulama, mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dikarenakan mengingkari kewajibannya dihukumi kafir. Keluar dari agama Islam. Ya. Dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan. Ya. Atau dikarenakan dia sibuk ya, tanpa ada udzur yang dibolehkan dalam syariat. Nah, sebagian ulama ada menyatakan kafir. Ya. Orang yang meninggalkan sholat walaupun dia bermalas-malasan, dia meyakini sholat wajib, tapi dia bermalas-malasan atau kesibukan dengan perkara dunia. Nah, sebagian ulama menyatakan kafir. Ya. Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Auf, Muad ibn Jabal, Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, dan yang lainnya dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan juga di antara ulama yang lainnya pendapat Imam Ahmad, ya, Abdullah bin Mubarak, Imam An-Nakhai, dan yang lainnya. Dikatakan Rasul mengatakan baina ar-rajuli wa baina syirki tarkus shalah. Ya. Perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan yaitu meninggalkan salat. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir. Nah, bahkan kata Abdullah bin Saqiq, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu dari amalan yang meninggalkannya dianggap kekafiran selain daripada sholat. Nah, orang meninggalkan zakat dikarenakan bermalas-malasan tidak dihukumi kafir. Ya, tapi dihukumi dia pelaku dosa besar. Orang tidak berpuasa. Seorang muslim tidak berpuasa. Dia meyakini puasa wajib. Tapi bermalas-malasan. Dihukumi muslim. Tapi melakukan dosa besar. Ya. Beda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat. Bermalas-malasan. Dia meyakini sholat wajib. Tapi dia malas. Ya. Maka kata Abdullah bin Saqiq tadi, para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang suatu amalan yang meninggalkannya dianggap kekafiran selain daripada sholat. Nah, adapun ulama yang lainnya berpendapat dihukumi fasik. Ya. Orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan, ya, dihukumi fasik dan tidak kafir. Nah, ya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Nah. Tapi pendapat yang rajih. Ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang menyatakan kafir kalau dia meninggalkannya secara keseluruhan. Ya. Tidak sholat sama sekali. Nah, tidak sholat sama sekali. Berdasarkan lafaz hadis Nabi SAW yang sangat jelas. فَمَنْ تَرَوْكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini sangat jelas sekali. Lafaz dari Nabi SAW yang menegaskan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat secara bermalas-malasan. Nah, apalagi dia menolak kewajibannya. Ya. Dan kalau dia meninggalkannya secara keseluruhan. Nah, adapun seorang yang kadang sholat, kadang tidak. Ya, kadang-kadang sholat ini, tapi dia meninggalkan sholat itu. Ya, tidak sampai dihukumi kafir, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Ya, ingat bahwasannya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah. Yang ketiga, zakat. Ya. Ini pun di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Tentunya bagi yang telah memiliki nisab dari harta tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, telah kita bahas dalam kitab zakat. Nah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini juga daripada Al-Quran tentang wajibnya zakat. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat, sedekah, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Nah, dibahas dalam babnya tentang berapa nisabnya, harta apa aja yang wajib dizakati, ya. Pembahasan masalah fikhiyah, ya, kita bahas dalam babnya. Nah, dan yang keempat disebutkan di sini haji. Haji dahulukan, kemudian shaum Ramadan. Dalam riwayat yang lain dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau hadis Jibril, nah, didahulukan shaum kemudian haji. Nah, dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya haji ke Baitullah termasuk di antara pondasi-pondasi Islam. Nah, rukun-rukun Islam. Ya. Dan kewajiban haji ini tidak bagi setiap orang, akan tetapi bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu di perjalanannya. Nah, adapun yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan haji kepadanya. Dan haji ini kewajibannya sekali dalam seumur hidup. Ya. Adapun haji yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, sifatnya sunnah. Nah, dan bagi yang sudah memiliki harta untuk haji, maka hendaklah dia menyegerakannya. Nah, tidak boleh bagi seorang muslim yang mampu, sehat badannya, memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan haji, ya, untuk perginya, untuk pulangnya, dan juga ada harta yang cukup, ya, sebagai nafkah bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Nah, yang wajib dia nafkahi, maka hendaklah segera dalam melaksanakannya. Nah, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling afdal. Beliau mengatakan, al-imanu billah wa rasulihi, kila summa mada qala al-jihadu fi sabilillah, kila summa mada qala hajjun mabrur. Ya. Rasulullah menjawab, yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah. Dikatakan lagi, apa lagi? Beliau mengatakan hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Yeah. Haji yang mabrur, yaitu haji yang dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, khuddu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, dan dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Yeah. Di mana hajinya ini memberikan pengaruh, nah, terhadap dirinya, ya, lebih baik lagi akhlaknya, lebih juhud terhadap dunia, semangat dalam melaksanakan amalan-amalan untuk kebaikan di akhirat nanti. Ini antara tanda-tanda hajjun, mabrur. Nah. Ada rukun-rukunnya dan juga ada syarat-syaratnya. Ini pun dibahas dalam kitab al-fiqhiyah. Yang kelima, ada shaum Ramadan. Nah, ini pun telah kita bahas. Bagaimana rukunnya. Ya, kemudian juga targhib, motivasi, hasungan-hasungan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk melaksanakan shaum Ramadan. Nah, ada pun shaum telah kita jelaskan. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Ya. Kalau yang wajib seperti saum Ramadan, saum nadar, saum kafarah, saum qadha. Ada punya sunnah banyak sekali. Nah, 6 hari di bulan Sawal, Senin Kamis, puasa Daud, dan yang lainnya. Nah, ini di antara faedah-faedah ringkas berkenaan dengan hadis yang ke-8 ini. Nah, ya, sanadnya mudah, ya, tidak panjang. Nah, qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid ibn Umar. Nah, hanya disebutkan 3 rawi saja, 4 rawi dengan sahabat. Ya. Pendek sanadnya. Sehingga mudah untuk menghafal sanad dan juga matannya. Nah, matannya sering kita dengar. Mungkin kita sudah hafal. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Nah, naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang lain. Masuk pada bab yang 3. Nah, bab umurul iman, bab perkara-perkara keimanan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Allahumma alhamdulillah, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.